Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Amma ba'du. Tuan-tuan imam, tuan guru, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita merapatkan syukur kepada Allah SWT. Pada malam yang berbahagia ini, kita dapat sekali lagi bersama-sama berhimpun bagi kita menyempurnakan ibadah kita di dalam bulan Al-Mubarak ini. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini akan memberi manfaat dalam kehidupan kita, sama ada kehidupan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Malam ni kita nak bincangkan tajuk Islam sebagai penyelesaian masalah ummah. Seingat baca tajuk pun orang tahu dah. Memang Islamlah penyelesai kepada segala masalah. Tanyalah siapa pun orang tahu belaka. Asalkan dia beriman. Makna kalau dia mengaku Islam, dia akan kata bahawa Islamlah penyelesaian. Tapi yang menjadi masalah kita ialah kita tidak yakin bahawa penyelesaian ini kita akan dapat dalam Islam. Samalah seperti orang yang tahu bahawa terlebih makan gula kencing manis, tapi dia mentedarah gula juga. Bukan dia tak tahu kalau gula ni menyebabkan kencing manis. Kerana kurang yakin itu menyebabkan kita tidak melihat apa yang kita faham itu mesti untuk kita lakukan. Samalah halnya dengan agama ini. Orang tahu belaka bahawa Islam ini penyelesaian. Tetapi bagaimana nak sampai kepada yakin bahawa Islamlah penyelesaian kepada masalah dunia hari ini. Sebab itu kita hari ini berada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini juga disebut sebagai Syahrul Quran. Bulan Al-Quran. Dan bulan Al-Quran ini maknanya bulan yang memisah di antara hak dan batil. Allah Ta'ala menyatakan syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Quran yang diturunkan pada bulan Ramadhan sebagai petunjuk kepada manusia. Makna Quran bukan saja-saja turun tak. Bukan untuk dibaca saja-saja tidak. Allah Ta'ala sebut bahawa ia sebagai petunjuk kepada manusia. Sebab itu kata Nabi SAW, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamasaktum bihima kitaballah wa sunnata nabi. Riwayat Imam Malik dalam Muwatta. Aku tinggalkan dua perkara. Kalau engkau berpegang pada kedua-duanya tidak akan sesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnah. Makna kalau kita kata Islam, artinya Quran lah. Kalau kita kata Islam, maknanya sunnah lah. Sebab itu Nabi sebut dah, kalau kita pegang dua-dua ni, makna ikut sungguh-sungguh agama ini, selama-lamanya kita tidak akan sesat. Maka tidak akan berlakulah kerusakan dalam kehidupan manusia ni. Tapi persoalannya bagaimana kita nak sampai tahap berpegang pada Quran dan sunnah ni. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, bahawa Quran ini dia menjadi petunjuk bukan untuk orang Islam. Allah Ta'ala sebut dalam surah Baqarah yang mula-mula tu. alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah apa dia panggil itu hudal lil muttaqin ni dzalikal kitabula raiba fi, itulah alkitab yang tidak ada keraguan padanya, hudal lil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Maknanya yang nak pakai Quran ni orang Islam tak pakai kerana Islam belum tentu bertakwa lagi. Tetapi orang yang bertakwa confirm Islam. Faham? Saya ulang balik, nampak macam confused ni. Kita tukar pemat sikitlah tuan-tuan. Ya. Saya terpaksa nak ke Ampang. Ya. Asalnya memang dah setuju dah. Kita nak buat di ujung. Tuan Haji Makno bagi tahu awal dah. Ya. Tapi pasal last minute pula tukaran jadual. Jadi saya terpaksa janji pukul 10 nak kena lari ke Ampang. Jadi sebab itu tukar format sikitlah. Ya. Jadi beredaklah tenang. Ya. Nah, 4 kan sambung lagi 4. Nah, jadi maknanya kira ni berhenti bertenanglah. Sebab saya je yang cakap, tuan-tuan tak payah cakap. Kan? Tadi kan kita berdiri duduk, berdiri duduk, berdiri duduk letih tu. Sekarang duduk je tak payah berdiri. Kan rehat tu. Jadi bertenanglah. Makna Allah Taala sebut Quran ini bukan untuk orang Islam, tak? Quran untuk orang yang bertakwa. Makna kalau orang tak sampai takwa, dia takkan pakai Quran. Makna tak pakai Quran, tak ikut agama lah. Kerana agama ini Quran. Apa yang ada dalam agama, itulah yang ada dalam Al-Quran. Apa yang ada dalam agama, itulah yang ada dalam sunnah. Dan sunnah ni kalau kita tengok dari segi tafsiran, dia adalah menjelaskan lil bayani ma fil Quran, sebagai penjelasan apa yang ada dalam Al-Quran. Sebab itu orang anti hadis ni dia pening kepala. Dia baca Quran mana nak cari dia punya penjelasan. Kerana itu hadis dia menjelaskan apa yang ada dalam Quran. Agama apa yang ada dalam Quran, apa yang ada dalam hadis. Sebab itu apa-apa yang lain itu semuanya datang daripada Quran dan hadis. Itulah agama. Sebab itu bila Allah Ta'ala kata bahawa orang yang nak pakai Quran ini ialah orang yang bertakwa. Sebab itu saya kata tadi, kalau nak kata agama ni penyesaian, tanyalah. Yang tak pakai pun, kalau berucap pun kata juga agama ni penyesaian. Kita naklah kembali ke Islam pada kegemilangan bagi menyelesaikan akhir salam. Tak jadi dia. Maknanya tuan-tuan, pasal Allah dah kata dah. Syarat orang yang nak pakai agama ni, dia mesti bertakwa. Hudan lil muttaqin. Sebab itu kata Dr. Aid Al-Qarni dalam kitabnya Ihfazillaha Yahfazka. Kenapa Allah letak bertakwa, tidak letak hudan lil muslimin? Kan Quran pada orang Islam leka. Kan kita kat rumah 4 Quran. Atas gobok yang dulu buat antaran ikat reben tak buka-buka lagi, semua ada lagi. Tak, macam-macam Quran ada. Semua ada pada orang Islam. Kan? Tipik di dinding, tipik dalam kereta, cermin belakang, cermin depan. Cermin depan tak ada, cermin belakang je pasal suruh orang belakang yang baca. Kan? Jadi maknanya Quran ni memang ada pada orang Islam. Tapi kenapa Allah Ta'ala kata hudan lil muttaqin? Kenapa Allah tak sebut hudan lil muslimin? Kerana orang Islam dia kerja simpan je lah. Itu kalau surau masjid, dia suka kumpul Quran. Dia bukan suruh baca. Kan? Cuba tengok dekat rak Quran. Dia suruh apa? Suruh susun. Susun ke suruh baca? Ha, tak payah tengok lah yang sini punya. Naya lepas ni mantukan sembot nampak ni. Tak. Pasal kita memang biasa dah. Sila susun semula. Baca belum lagi suruh susun dah. Sebab itu dia kerja menyusun je, tak baca. Sebab itu sila baca dan bertadabur. Jangan lupa susun semula. Kan bagus tulis begitu. Macam boleh. Celaka ustaz ni kata kena kita pula. Marah je tuan-tuan surau ni. Taklah, pasal kita nak bagi tahu tuan-tuan. Kita memang cerita bab agama ni. Agama ni lah penyelesaian. Marilah balik pada agama. Marilah. Semua orang tahu belaka. Tapi pasal kita tak sampai tadi yakin tadi. Sebab itu Allah Ta'ala kata yang nak pakai Quran ni. Bukan yang nak simpan. Simpan. Semua orang simpan. Kan? Yang nak pakai. Yang nak jadikan huda petunjuk. Kan Allah Ta'ala kata. Wa baina minal huda wal furqan. Sebagai penjelasan kepada petunjuk dan juga sebagai pemisah di antara hak dan yang batil. Jadi maknanya yang nak pakai ni bukan jalan-jalan orang tak pakai. Tu. Sebab itu maknanya yang akan menggunakan Quran ni yang merujuk kepada agama ni ialah orang bertakwa saja. Kira-kira kita malam ni bertakwa lah ni. kikirlah. Kan belum tahu lagi, tapi kikir begitulah. Pasal orang yang berpuasa ni Allah Ta'ala memang suruh jadi orang bertakwa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya tu tuan-tuan, saya ingat gini jelah. Masa pun singkat jelah. Tak ada panjang sangat. Saya nak kita faham begini. Yang kita puasa, yang kita sembahyang tarawih ni, sini berapa? 4 ke 8? 4, 8 ke 12? 8 ke 12 pula. 8. Nah, ada yang buat 8, ada yang buat 20. Tapi witir semua 3 lah. Tak ada yang buat 1. Maknanya, untuk amda sebenarnya, yang kita sedekah, kan? Ni lepas ni ada murih pula. Ada murih kan? Murih. Tu kamen besar tu. Saya ingat surau ni je yang buat jadual besar. Tak nampak juga, tahulah. Dengan muka ustaz pun ada juga. Kan? Tak ada jadual tuan. Saya pusing satu Selangor tu Kelumpur ni. Tak ada lagi orang jadual besar macam tu. Desa Bakti je yang besar macam tu. Sebab itu kalau orang tak datang juga, saya ingat buat lagi besar lagi lah. Tak maknanya tuan-tuan, kena sebutlah yang kita buat belaka ni. Tazkirahnya 30 hari. Bukan jalan-jalan orang tu. Tu, Tuan Guru Nuruddin, apa nama ni? Azinki pula, Al-Makki. Makna bukan orang kecil-kecil yang nak datang, yang nak curahkan ilmu kepada tuan-tuan. Tapi kita nak menungkanlah agak-agak kenapa ni. Yang tak pasal-pasal, kita ni patut kat pukul 10 ni dah duduk kedai maplay dah. Skrim besar pun dah start dah. Tapi kita bulan puasa ni duduk. Sibuk lagi kita semayang, bangun, sujud, bangun, sujud. Kalau yang ni 8 boleh tahan lagi. Ada yang 20. Dahlah 20, satu muka satu. Tak gila babi tuan-tuan. Tu, pasal apa? Kita nak fahamkan satu saja. Bukan itu yang Allah nak daripada kita. Sebab itu kan disebut inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Bukan yang paling banyak sembahyang tarawih, makcik. Tak. Allah tak tengok orang sembahyang tarawih, bang. Allah bukan nak tengok berapa juta sedekah, tak. Allah nak tengok yang paling bertakwa. Bukan nak tengok siapa yang bila tazkirah depan sekali, tak. Tak, contohlah, ni pasal dah duduk depan, apa nak kata je, tak? Ni aku malas duduk depan ni, kata dia. Tak. Tak, bukan Allah bukan nak tengok ni semua, tak. Ini sebagai tool saja. Bunyi orang putih tu. Tu bahasa orang putih. Bunyi orang putih tak? Ya, alat saja. Alat untuk nak mencapai takwa. Pasal itu dia punya key dia. Kalau tak ada key ni, memang takkan pakai agama lah sampai sudah. Selagi tak ada takwa, susah haraplah. 60 tahun ke, 50 tahun ke, 70 tahun ke, dah pencen 10 tahun ke, dia takkan pakai agama. Pasal apa? Takwa tu dia tak dapat. Sebab itu tuan-tuan sekalian, yang kita buat ni bukan solat ini. Tapi janganlah buat sambil lewa pula semayang tu. Ah, dia kata bukan Allah nak tengok semayang ni. Takwa tu Allah nak tengok. Iyalah, macam mana nak ada takwa kalau semayang kelang kabut. Maknanya yang kita buat ini sebagai alat saja. Itu saya nak sebutlah beginilah. Kita makan, yang kita nak ni makan ke ataupun kenyang? Faham tak faham? Ay, macam susah soalan. Saya bagi jawapan ABC lah tuan-tuan. Pasal nampak susah soalan. Tak, yang kita makan ni, yang macam-macam lauk, ikan ada, ayam ada, daging ada. Tujuannya makan itu atau kenyang? Apa maknanya makan kalau tak kenyang-kenyang? Berapa tan makan nak? Rasa-rasa macam dua trailer dah rasa. Tapi tak kenyang. Apa pedah makan? Nampak? Sebab itu makna makan tu makan. Tu bukan itu dia punya objektif, tak? Tujuan dia kenyang tu. Sebab itu ada orang dia makan sikit tapi sampai dah matlamat dia kenyang. Ada orang semayang tarawih sikit je, lapan je, bertenang je. Qul wallah wal as. Kita imam kita baca Quran depan ni tuan-tuan, nyamai. Nampak? Orang baca qul wallah wal as, rakaat pertama. Rakaat kedua wal as qul wallah. Dia tukar je. Tapi sampai takwa. Lapan rakaat, selawat tak ada. Tak ada selawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun balik. Tapi sampai takwa. Kita selawat bukan main lagi. Menjawab-jawab pula tu. Kan menjawab-jawab tu. Imam selawat, makmum selawat. Kan? Imam pula apa? Bilal. Bilal berselawat, kita menjawab. Bilal berselawat, kita menjawab. Tu kalau Bilal tak habis selawat, sampai sudah kita menjawab. Percaya tak percaya? Dia lepas niji, selawat dia terus. Saya berhenti. Al-Badrul Muniru Muhammad, sallu alaih. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Maulana Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sampai sudah dia jawab. Tapi tuan-tuan, takwa tak sampai. Tak rasa nak guna agama tu. Pasal apa? Pasal ibadah yang kita buat nanti. Tak, saya bukan nak katalah orang desa bakti malam ni, tak. Saya yakinlah. Orang desa bakti ni kira-kira bertakwa lah ni. Ya. Kalau tak bertakwa, tak jadi macam ini dia. Jadual. Saya ingat sejarah saya tengok jadual macam ni. Saya ingat apa benda ni. Siapa yang nak bertanding ke? Saya tengok masuk nama saya bertanding juga nampak. Tuan-tuan, kita nak faham ni lah. Yang kita puasa 30 hari tambah lagi puasa 6. Besok lepas puasa, puasa sunat pula. Kan? Duduk dalam surau ni, panas bukan main. Kan? Saya surau ni, ada ikon cukup je. InsyaAllah nampak tenang tu, okey lah tu. Dia tak gelisah. Ada tempat tuan-tuan, aircon mati. Saya tak sebutlah di mana. Bukan siapa aircon terperanjat orang terlalu ramai. Terperanjat aircon tu, selalu dia kata tak ramai macam ni. Ramai pula, terperanjat mati tu eh kawan tu. Tak bangsa. Aircon 6. Tak boleh. Nak cerita terperanjat aircon tengok orang tu. Kan? Tapi besok dia terperanjat balik tu, lepas dah 10 Ramadan, terperanjat lagi dia. Kali ni terperanjat tak ada orang pula. Lah, tak ada orang pula kata. Standard kita lah tu. Tuan-tuan, saya nak kita faham lah. Ya? Setiap kita ni sedar bahawa kita beramal ni sampai kepada takwa. Cuba kita menung. Aku semayang ni banyak dah. Tiap-tiap tahun dah semayang. Puasa tiap-tiap tahun dah. Kenapa tak sampai takwa? Takwa ni tuan-tuan, kita senang nak faham takut pada Allah. Makna bila takut kita pakai agama. Nak pakai lain ni takut. Takut rasa kalau-kalau pakai yang lain pada agama ni, Allah marah kita. Itu takwa. Makna apa benda pun kalau nak mancing pakai agama. Nak berniaga pakai agama. Nak berpakaian pakai agama. Itu makna pakai agama ni. Nak berkeluarga pakai agama. Nak bercerai pakai agama. Nak bergaduh pakai agama. Saya ingat bergaduh tak pakai agama. Bergaduh pakai agama juga. Apa nak kata bergaduh? Sebab itu ada hukum bergaduh tu. Nunjukkan bergaduh tu ada. Pakai agama lah, bergaduh. Dah lah kita 3 hari dah, betul jugalah. Relax lu tenang. Lepas 3 hari besok, kita bergaduh balik. Kan? Bukan lama-lama sampai kesudah. Tak, nak politik pakai agama. Apa saja nak pakai agama. Nunjukkan kita takut pada Allah Ta'ala. Tapi tuan-tuan, kalau bab semayang pakai agama, bab cari duit ikut sukati, lambat lagi kita bertakwa. Maknanya yang kita buat selama ni ibaratlah, kalau kita nak buat satu analogi lah tuan-tuan. Kalau kita katakan sembahyang yang kita buat ni daripada yang padu yang sunat tarawih ni. Kalau kita buat satu analogi, ibarat kita mengumpulkan kayu-kayu untuk dijadikan tiang dan juga pasak-pasak pada atap kita. Kalau puasa ni kita nak ibaratkan ibarat mengumpul batu-batu untuk jadikan dinding bangunan. Sedekah-sedekah untuk jadikan tingkap pintu kita. Import canggih daripada Indonesia pula tu. Jati. Semua ada belaka dah. Berlonggok-longgok. Bertahun-tahun kita longgok dah. Orang lalu datang. Banyaknya batu ni nak buat bangunan. 50 tahun kumpul batu. Tapi sampai sudah bangunan tak ada. Apa faedah kumpul batu? Apa faedah kita kumpul atap-atap tadi? Apa faedah kita kumpul tiang-tiang tadi? Begitulah perumpamaannya tuan-tuan. Semayang yang kita buat 50 tahun. Tapi tak jadi pun bangunan takwa tu. Tak jadi pun bangunan yang boleh duduk agama di dalam. Inilah tuan-tuan sekalian yang kita nak kongsikan dalam masa yang singkat. Dan saya pun tak boleh panjang lah. Saya ingat tadi nak cabut terus je. Tapi nanti dapat surat saman bahaya. Jadi macam mana pun saya datang jugalah. Pasal dah janji. Pasal petang tadi baru janji pun. Jadi last minute tukar jadual sikit. Jadi saya pun terpaksa tukar jugalah. Jadi maknanya tuan sebagai kesimpulan lah. Marilah kita terus beribadah. Sepanjang bulan Ramadan ini mudah-mudahan ibadah kita kali ini mendatangkan kepahaman, kesedaran kepada kita supaya kita bersemayang ini, kita puasa ini, kita sedekah, kebaikan-kebaikan yang kita buat ini tujuan untuk dapatkan rasa takut. Bukan takut rimau. Tahu takut rimau? Takut rimau ni takut, tapi orang datang juga tengok. Tahu takut rimau? Tanya, kau takut rimau tak? Oi, dia kata jangan buat kerja. Kan, tapi pergi juga tengok rimau. Makna takut tapi buat. Tu takut rimau tu dipanggil. Kita nak takut hantu. Dia ada dua tu, takut rimau dengan takut hantu. Takut hantu ni hantu tak tanda tak nampak pun, tapi takut bukan main. Kan? Rimau kan nampak. Tak takut pula dia. Tapi hantu tak nampak, takut. Jadi kita bukanlah makna takut Allah Ta'ala ni nak macam takut hantu. Tetapi maknanya kita takut walaupun tak nampak. Jangan takut takut rimau, nampak. Tapi kita takut-takut tapi dekat dulu. Inilah tuan-tuan, mudah-mudahan takwa kita inilah yang akan menjadikan kita orang yang menggunakan agama sebagai penyelesaian kepada kehidupan kita dunia dan akhirat nanti insyaAllah. Jadi sekadar itu dahulu. Ya, cukuplah rehat setengah jam, rehat panjang kan. Orang dah malas pula bangun nak. Kata aku dah malas bangun, dah kata. Lama benar rehatnya. Jadi cukuplah ya, setengah jam ni mudah-mudahan ya, 30 hari ni saya ingat kalau kita dengar tazkirah ni 30 hari tuan-tuan, kira-kira memang bertakwa kita insyaAllah. Kalau dengar lah. Kan? Tapi kalau sambil dengar tu ngempat celaka ustaz ni tak berhenti-berhenti pula dia. Lambat lagi nak bertakwa. Jadi tuan-tuan, sekadar itu dahulu untuk malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bincangkan. Mudah-mudahan dapat kita manfaatkan dalam kehidupan insyaAllah. Wallahu a'lam. Aku lukuh lihadab. Astagfirullahaladzim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.